Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat dan karunia. Di antaranya adalah Allah memperkenankan kepada kita semua untuk sampai pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, dan bahkan pada saat-saat ini kita berada di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, yang padanya terdapat keutamaan, yang padanya ada Lailatul Qadar yang disebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian setiap penghujung bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk melakukan sebuah amal ibadah yang kita sering dengar dengan sebutan zakatul fitrah atau zakatul fitr. Kenapa dinamakan dengan al-fitri? Barakallahu fikum, zakatul fitri, li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Dikarenakan zakat al-fitr itu diwajibkan setelah seseorang menyelesaikan bulan Ramadan. Dan zakat fitrah ini tidak ada kaitannya dengan harta. Tidak ada kaitannya dengan harta sebagaimana zakat yang lainnya, sebagaimana zakatul mal. Tapi zakatul fitri ini berkaitan dengan badan dan jiwa kita. Sehingga oleh karena itu, zakat fitrah fungsinya adalah mensucikan jiwa kita, mensucikan badan kita. Lalu apa hukum dari zakat al-fitr ini? Maka ketahuilah bahwa zakat al-fitri ini wajib. Sebagaimana yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hur wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan shadaqatul fitri atau zakatul fitrah. Jadi ada dua penyebutan, zakatul fitri atau zakatul fitrah. Tapi yang ma'ruf dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan penyebutan zakatul fitri. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri setelah bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan, sa'an min tamrin, yang mana banyaknya adalah satu sa' dari kurma. Satu sok itu arba'atu amdad, 4 mud. Satu mud ini seperti ini, ketika dua telapak tangan digabungkan, ini 1 mud. Berarti satu sok itu sama dengan 4 mud, 4 kali seperti ini. Ini satu sok. Aw sa'an min sya'irin, atau satu sok dari gandum. Diwajibkan atas seorang hamba, baik dia itu seorang budak atau seorang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar ataupun dia sudah dewasa dari kalangan kaum muslimin. Jadi diwajibkan bagi semua pihak dari kalangan kaum muslimin. Disebutkan oleh para ulama bahwa takaran satu sa', kalau dikembalikan kepada takaran yang ma'ruf dan biasa kita gunakan sehari-hari, barakallahu fikum, yaitu 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Dan zakat al-fitrah ini diwajibkan berupa makanan pokok yang biasa kita gunakan, yang biasa kita makan. Sehingga oleh karena itu, apabila kita mayoritas bangsa Indonesia adalah makanan pokoknya adalah beras, berupa beras, maka zakatul fitrah yang kita keluarkan adalah berupa beras, yaitu 2,5 kilogram dari beras bagi satu orang. Sehingga oleh karena itu, seorang bapak, seorang suami, maka diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya dan atas keluarga yang menjadi tanggungannya, atas keluarga yang menjadi tanggungannya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat fitri dari orang-orang yang dia nafkahi, baik itu istrinya, anaknya, ataupun yang lainnya. Kalau seandainya dia memiliki seorang budak, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah dari budak yang dia miliki. Kemudian, para ulama menyebutkan bahwa zakat fitrah itu diwajibkan dengan dua syarat. Yang pertama adalah al-Islam. Sehingga oleh karena itu, zakat fitrah ini tidak wajib bagi orang kafir. Kemudian yang kedua, apabila ada kelebihan bahan makanan atau bekal, ada lebih dari bekal yang dia miliki, bekal pada malam Id tersebut tersisa sampai dua hari setelah itu, sampai pada hari Idnya dia masih memiliki bekal atau sisa dari hartanya yang bisa dia manfaatkan untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Sehingga apabila ada yang tersisa dari bekal yang dia miliki, ini merupakan salah satu syarat diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat al-fitrah. Maka oleh karena itu, apabila dia tidak memiliki bekal, tidak ada yang tersisa dari hartanya yang bisa dia manfaatkan untuk malam Idnya sampai pada tanggal 1 Syawal, maka zakat al-fitrah ini tidak diwajibkan atasnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmah dari zakat al-fitrah ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min al-lawi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah adalah dalam rangka untuk mensucikan seorang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan sia-sia yang sudah dia lakukan. Itu yang pertama. Wa tu'matan lil masakin, dan dalam rangka untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini barakallahu fikum disebutkan ada dua hikmah, yaitu dalam rangka mensucikan jiwa dari perbuatan sia-sia ataupun perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk berbagi, meringankan saudaranya yang tidak mampu, memberi makan kepada kaum muslimin yang fal fuqara wal masakin. Kemudian para ulama juga menyebutkan di antara hikmah yang lain adalah dalam rangka untuk menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan bulan Ramadan ini dengan mengeluarkan zakat al-fitrah kepada hamba-hamba Allah yang tidak mampu. Barakallahu fikum. Dan tadi kita sebutkan bahwa zakat fitrah ini diwajibkan berupa makanan pokok. Sehingga oleh karena itu zakat fitrah tidak boleh diserahkan kepada mustahiknya, kepada fukara dan masakin, dalam bentuk selain dari makanan pokok. Tidak bisa dalam bentuk kendaraan, tidak bisa dalam bentuk uang ataupun emas, tidak bisa. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkannya berupa makanan pokok yang biasa kita manfaatkan, yang biasa kita gunakan. Dan inilah yang diamalkan oleh Rasulullah dan juga diamalkan oleh salafun salih, para sahabat dan para tabi'in. Tidak ada riwayat dari mereka menyebutkan bahwa mereka mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Walaupun ada yang mengatakan bahwa uang kemanfaatannya lebih daripada barakallahu fikum berupa bahan pokok. Walaupun demikian, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala kejelekan apabila seseorang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, bagi para panitia zakat fitrah, apabila dia menerima dalam bentuk uang, maka disampaikan kepada kepada pemberi zakat tersebut dalam bentuk uang bahwa uang ini kami hanya sebagai perantara, dan bahwasanya uang ini akan kami belikan. Akan kami belikan dengan uang ini beras, dan dengan beras itulah kami salurkan kepada para mustahiknya, kepada para fukara dari kalangan kaum muslimin. Kemudian, kapan diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah ini? Ini penting. Kapan diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah ini? Apakah sudah boleh kita mengeluarkannya di awal bulan Ramadan? Barakallahu fikum. Maka ketahuilah bahwasanya zakat fitrah diwajibkan untuk dikeluarkan, untuk diberikan kepada mustahiknya, barakallahu fikum, pada waktu yang sudah ditentukan. Di sana ada dua jenis waktu. Barakallahu fikum, di sana ada dua jenis waktu. Yang pertama adalah waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama di dalam menyalurkan zakat fitrah adalah sebelum melaksanakan ibadah salat Id. Ini waktu yang paling utama. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila shalah. Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum kaum muslimin berangkat menuju tempat salat Idnya, sebelum mereka melaksanakan ibadah salat Id. Ini waktu yang paling utama. Adapun waktu jawaz, kemudian yang kedua adalah waktu jawaz, yakni waktu barakallahu fikum yang mana kita diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat barakallahu fikum pada waktu tersebut, tetapi bukan waktu yang paling utama, karena waktu yang paling utama adalah sebelum melaksanakan ibadah salat Id. Adapun waktu yang diperbolehkan adalah 2 hari atau 3 hari barakallahu fikum sebelum kita melaksanakan ibadah salat Id. Sebagaimana barakallahu fikum diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yab'atsu bi zakatil fitri ila alladhina tujma'u indahu qabla alfitri bi yawmayn aw thalatha. Adalah Abdullah bin Umar yang mana beliau mengirimkan zakat fitrah kepada orang-orang yang dikumpulkan padanya zakat, dan itu beliau lakukan 2 hari atau 3 hari sebelum beliau melakukan ibadah salat Id. Sehingga oleh karena itu, bagi panitia zakatul fitrah dimanapun, di masjid manapun, untuk menyalurkan zakat fitrahnya barakallahu fikum pada waktu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan apabila zakat fitrah ini melewati batas waktunya, yaitu dia mengeluarkannya setelah salat Id, maka itu tidak dinamakan lagi sebagai zakat fitrah. Itu hanya sebatas sedekah biasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, dan barang siapa yang menunaikan zakat tersebut setelah melaksanakan ibadah salat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu hanya sebatas sedekah dan tidak masuk dalam kategori zakat al-fitrah, dan dia pun berdosa dikarenakan dia meninggalkan sesuatu yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita semua untuk menyempurnakan bulan Ramadan ini dengan kebaikan, dengan qiraatul Quran, qiyamul lail, dan ibadah puasa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesucian kepada kita semua setelah melaksanakan ibadah yang disyariatkan pada bulan Ramadan ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.